imbauan Ustaz untuk kaum muslimin atas terjadinya bencana kemanusiaan di Wamena, Papua. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu di Wamena. Ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka kemarin saya buatkan video khusus, saudaraku orang Minangkabau yang merantau ke Wamena. Kalian bukan merantau mencari musuh, kalian merantau karena ingin mencari nafkah, sesuap nasi. Maka kita bantu saudara kita. Saudaraku dari Pulau Jawa, kalian adalah orang yang pernah berjasa. Kalian dulu pejuang, pernah kerajaan Majapahit berkuasa sampai ke Vietnam dari ujung Papua. Pernah hebat. Kalian saudaraku dari Makassar, dari Bugis, kalian juga pernah dibuang oleh Belanda ke Ceylon, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalian pernah dibuang jauh sampai ke Afrika Selatan. Tapi bukan menjadi pecundang pengecut, di Afrika pun menjadi pejuang. Nelson Mandela pun memberikan penghargaan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa tiga yang saya sebut, Makassar, Bugis, Minangkabau dan Jawa? Karena itu yang saya baca paling banyak terjadi korban. Tapi masih banyak suku-suku yang lain. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita, insyaAllah. Ya, di akhir majlis kita doakan. Tapi di sini tidak hanya sekedar doa, karena betapa mudahnya menggerakkan anak lidah. Ada orang yang diuji telinganya dengar ceramah, tahan. Diuji kakinya untuk datang, tahan. Diuji matanya untuk baca Quran, tahan. Diuji kantongnya untuk bersedekah, kumat penyakit asli. Sebab itu kalau ada panitia menyiapkan kotak-kotak, sebarkan kotak untuk kita salurkan pertolongan saudara kita dari Wamena. Mereka nanti pulang, kita bukakan peluang bisnis baru, kita kasih modal baru, semangat baru. Kalau istrinya sudah meninggal, kita kasih istri baru. Kalau ada, yang ada tuh dijaga-jaga situ. Nah, kalau ada panitia yang menyediakan kotak, sebarkan kotak. Nah, kalau ada kotak, bagi ke bawah, nah, atasnya jangan lupa, karena ikan-ikan besar ada di sini. Ikan paus, ikan hiu, ada. Yang di bawah ini ikan-ikan kiri aja nampak. Ikan kiri satu ton. Wah, luar biasa. Ini kartu kuning. Bagaimana cara mendidik karakter anak di era milenial sekarang? Anak-anak zaman sekarang tak seperti anak zaman dulu. Zaman anak dulu bisa dibentak-bentak. Jangan! Anak sekarang kita bentak, suara dia lebih kuat dari kita. Kita bentar dia, jangan, dia bisa nembak, ditembaknya kita. Dia tiap hari nembak musuh yang tak mati-mati. Yang game on deh. Oleh sebab itu maka, cara mendidik mereka kita bekerja sama dengan tim IT, membuatkan ceramah, tapi tidak melalui mulut ustaz, melalui drama, melalui sinetron, melalui film animasi. Ah, ini melangkah pendidikan milenial. Anak-anak muda tidak mau pengajian sama orang-orang tua. Ustaz, kami maunya anak muda ini khusus pengajian anak-anak muda. Makanya beberapa pengajian saya hadir isi anak muda semua. Karena kata mereka, kenapa kalian tidak mau ikut pengajian anak tua? Ah, saat-saat itu ceritanya, mati, saya tidak mati, mati, saya tidak mau neraka. Mati, saya tidak mau neraka. Kami mau cerita tentang masa depan. Anak muda tidak mau selamanya diceramahi. Mereka maunya ada dialog. Nah, maka dibuatkan malam ini pengajian kita dialog interaktif antara bapak polisi dengan lawyer, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang jauh-jauh pakai coklat. Hadirkan malam itu ustaz, advokat, polisi, lawyer, pengacara dengan mantan pecandu narkoba. Nah, jadi dialog. Itu pembawa acara interaktif. Nah, menurut bapak polisi, gimana nih tentang narkoba, pak polisi? Siapa yang pakai narkoba? Penjara. Tapi mau tembak. Tapi pakai narkoba, gantung. Pak dokter, gimana menurut bapak tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba, gila. Siapa yang narkoba, mati. Siapa yang narkoba, bodoh. Mungkin ustaz ada kalimat yang lebih menyejukkan ustaz. Siapa yang pakai narkoba, neraka jahanam. Siapa yang pakai narkoba itu disungkurkan dalam neraka jahanam. Mungkin saudara yang sudah tobat, gimana perasaan saudara? Alhamdulillah saya sejak berhenti pakai narkoba ini makan lebih kuat, badan lebih sehat. Dulu waktu mau pakai narkoba itu bawaan saya mau bunuh diri. Kalau sudah enggak dapat sakau, habis saya jual semua. Habis piring-piring mak saya pun saya jual juga. Nah, jadi dengan dialog itu terbuka. Kesempatan depan, penyelenggaraan jenazah untuk anak muda milenial. Oh, yang kuatnya. Kalau ada cara penyelenggaraan jenazah, orang kuatnya itu. Karena mereka yang mau kita selenggarakan. Anak muda aja. Ustaz, penyelenggaraan jenazah ini kan yang paling mahal beli bonekanya. Gak usah pakai boneka. Ini salah satu anak milenial itu yang agak malas mandi. Tapi dimandikan. Nah, cara mandikan jenazah. Tutup lututnya. Usah, hidungnya bersihkan. Nah, nanti kalau bersih, jenazah gak bersih dong. Shooting video. Video nanti di-upload di internet. Oh, supaya dilihat anak-anak muda yang lain. Mandikan jenazah gaya milenial. Ibu, seandainya meninggal dunia. Siapa yang lebih ibu inginkan memandikan jenazah ibu? Anak kandung atau orang lain? Anak kandung. Anak kandung itulah yang dididik. Generasi milenial. Bayangkan kalau ibu memandikan orang lain. Syukur-syukur kalau ibu orangnya baik, lemah, lembut. Kalau ibu orangnya sombong. Waktu hidup aku minta ampun. Dengan orang susah. Wah, sombong buat balik. Terus meninggal. Apa kata mereka? Balas dendam. Begitu ibu meninggal, mereka kunci pintu kamar mandi, langsung mereka ambil super pel. Ini yang sombong gitu kan? Diambilnya bus misi. Oh dulu kan yang sombong. Apa mungkin anak kita membuat jenazah kita begitu? Tidak. Maka anak milenial ini kita. Insya Allah, kalau diadakan pengajian anak muda milenial, jangan khawatir. Karena panitia yang mentaja acara malam ini, mereka juga yang akan siap untuk pengajian milenial ini, insya Allah. Takbir! Selama saya tausiah tadi, ada nggak saya bertakbir? Nggak ada, ya? Kenapa saya tak takbir? Karena saya tengok belum ada yang menghasilkan saya, kan? Sekarang sudah agak-agak mulai, gara-agak. Tengok usap memulai goyang-goyang dua. Makanya saya kalau khutbah Jumat, saya tengok. Di mana saya tengok yang orang mulai luar situ. Jambah yang dimulai. Jangan sakit hati. Saya bukan marah sama jamaah. Saya ngusir setan dia. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita haid masih berzikir dan melantunkan ayat Quran? Perempuan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf dalam masjid. Itu yang saya pakai. Kalau ada ustaz lain mengatakan boleh ada, kau akan dituntut di hadapan Allah. Saya pakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi kalau ayat itu ayatnya doa, boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Tapi saat dibaca berfungsi sebagai doa, naik pesawat, naik kendaraan. Boleh apa enggak boleh? Boleh, karena fungsinya sebagai doa. Nah, ya, Subhanallah, Subhanallah, wa kumalahu mukhrin wa inayah. Dalam keadaan hari. Boleh, tidak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran. Fungsinya saat itu sebagai doa, boleh. Yang kedua, zikir boleh. Subhanallah, walhamdulillah. Banyak perempuan, maaf, sedang haid diganggu setan. Kenapa? Karena sedang haid itu pikirannya galau, susah, berdiri di depan pintu, tepi jendela, mulut mengamuk. Bukan cuma setan masuk, lalat pun masuk. Maka perempuan itu tetap berzikir, Subhanallah, Subhanallah, supaya ngusir setan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Datang kawan nenek ngobrol cerita dengan orang lain. Gimana kawannya saya suaminya? Subhanallah. Sudah hamil 9 bulan tidak ada suami. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustaz, bagaimana hukumnya menyembunyikan uang suami? Mas, mas, ini uang apa, mas? Uang sial. Gak uang sial, udah kesembunyikan, kau dapat juga. Waktu nikah, bapak punya kebun. Kebun sawit, kebun karet, kebun padi, sawah. Ibu waktu nikah juga punya kebun. Hadiah dari orang tuanya, atau warisan, atau dibulinya, atau karena dia PNS, atau dia punya tabungan. Ibu juga punya uang, tabungan, punya kebun, punya sawit, punya rumah. Menikah, apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Bilang sekali lagi, dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada. Dalam harta bapak itu hak ibu namanya nafkah. Ibu punya hak dari bapak 5: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sedangkan ibu kepada bapak wajib patuh dan taat selama bapak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah setelah menikah lalu suami serta merta, hai istriku, mari kemari, kebunmu punya ku, mobilmu punya ku, surgamu di bawah tapak kaki. Ya. Tapi wa jannatuki wa naruki, suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi neraka. Kamu tidak tahu kan? Mereka adalah suami yang rendah hati dan tawadhu. Ibu bisa masuk neraka gara-gara mereka. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara mereka. Nah, itulah makanya dikasih kayu supaya enggak pukul-pukulan. Sekarang setelah jelas, tiba-tiba ibu sembunyikan uang mereka. Wow, kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka sudah kasih nafkah, dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, diberinya pendidikan, diberinya perhatian, diberinya tempat tinggal. Kok ambil juga? Maka itu istri yang zalim. Tapi kalau mereka tidak memberi nafkah, makan tak dia kasih, pakaian tak dia beri, tempat tinggal tak dia sediakan, pendidikan tak pernah dia ajar, perhatian tidak ada, maka ibu punya 6 orang wali. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali memanggil Fir'aun. Hai Fir'aun, come here. Saya ceritakan jalur yang formal. Ada pun ibu tiba-tiba cari dompetnya pas dia mandi, lalu diambil, itu namanya jalur non-formal. Tidak dibenarkan. Apakah boleh mencuri listrik karena negara curang? Tak boleh. Dalam sosialisasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mencuri listrik, alasan mereka, kenapa mencuri listrik? Karena negara curang, kami curi listrik. Tidak boleh begitu. Karena suami pengkhianat, lalu dibalas dengan pengkhianatan. Bukan ajaran Islam. Ibu punya wali, wali ibu memanggil. Cari wali ibu yang kira-kira polisi, tentara, yang punya pistol. Mereka kan cuma punya pistol lain. Apa hukumnya orang setiap saat bersolawat, setiap saat menghibah orang lain? Bersolawat itu ajaran siapa? Nabi. Siapa yang menceritakan aib orang lain, maka dia makan bangkai saudaranya. Ajaran siapa? Ajaran Nabi. Dalam Al-Quran, ayyuhibbu a'adukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Siapa itu orang makan bangkai saudaranya? Yang menceritakan aib saudaranya. Kenapa ajaran Nabi yang ini kau ambil, yang ini kau tinggalkan? Kalau memang kau umat Muhammad SAW, ajaran Nabi bersolawat, ambil menceritakan aib orang lain, tinggalkan. Oleh sebab itu yang selama ini menceritakan aib orang lain, robah jadi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada waktu selawat, waktu masih duit, kasih duit. Kenapa aku selewat? Sallallahu. Tengok saya nikah lewat sama gue. Ibu selalu ketawa susu lagi. Ustaz, istri saya galak. Saya mau poligami. Boleh tidak kalau saya diam-diam? Ibu-ibu, sebelum saya jawab, tarik napas dulu. Karena saya khawatir ini akan menyebabkan serangan jantung mendadak. Tarik napas. Tahan sebentar, embuskan. Jangan tahan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Kompilasi hukum Islam Indonesia namanya KHI. Ibu beli nanti di toko buku KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Suami yang menikah tanpa izin istri pertama maka bisa dituntut di pengadilan. Nampaknya usaha ini pembela perempuan aja. Saya ini nyampaikan hukum aja. Maka bapak yang mau menikah sekali lagi mesti ada izin pertama dari istri membuat tanda tangan. Saya ajarkan, gini caranya pak. Format suratnya gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Katiem. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Umur 41 tahun. Nomor KTP. Bersedia tanpa paksaan pihak manapun untuk suami saya menikah sekali lagi. Tanda tangan materai 6.000. Makanya saya pesankan ke ibu, nanti kalau mau tidur malam ini, yakinkan, periksa dulu di sekitar tempat tidur itu memang tak ada materai dan pena. Mana tahu kejahatan terjadi bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga akan ada kesempatan. Waspada. Banyak perempuan tidak mau suaminya nikah lagi, tapi dia setuju kalau suaminya berzina dan berselingkuh. Tidak semua laki-laki mau nikah lagi. Ada laki-laki yang takut mati. Dulu saya takut mati. Tapi sekarang saya tidak takut mati. Kenapa pak? Karena saya ingin bertemu dengan Ainun. Kata siapa itu? Bahruddin Yusuf Habibi, manusia terpintar Indonesia yang kuliah di Jerman. Pesawat dia buat. Cintanya hanya untuk Ainun semata. Tidak semua laki-laki macam itu. Ada juga dia tidak ingin terbagi hanya satu. Dia ingin semua mendapatkan cinta. Dia ingin berbagi kepada yang lain. Karena dia selalu like and share. Sama juga dengan makanan. Ada orang maunya makan lontong aja. Tapi ada juga dia hari ini mau makan pecel lele. Besok dia makan lontong sayur. Jadi tak sama. Jadi kalau kebetulan suami ibu modelnya macam Pak Baharudin Yusuf Habibi, tapi ada pula model yang lain, tergantung model. Maka sebelum dikatanya, bang, kamu model apa ya? Apa hukumnya menumpuk uang kas masjid? Tadi kami cerita dengan Pak Wagub, beliau pergi ke Yogyakarta, mampir ke masjid Yogyakarian. Masjidnya biasa aja, tapi programnya luar biasa. Setiap hari Jumat, pengurus membacakan, kas masjid kita nol. Setiap hari Jumat, kas masjid kita kosong. Kenapa? Uang kas masjid tak pernah bertahan. Untuk apa? Rakyat miskin. Untuk apa? Beli karpet. Untuk apa? Modal usaha. Untuk apa? tapi ada pengurus masjid bangga, kos masjid kita 300 juta. Padahal uang umat tak kemana perginya. Oleh sebab itu maka ada program, tadi saya dengar Pak Wagub, program bagus sekali. Pengurus-pengurus masjid diberikan kesempatan menyalurkan penjualan beras harga murah, tapi yang boleh membelinya adalah orang yang sholat berjamaah ke masjid. Bagus atau tidak bagus? Bagus. Dan saya dibawa pula oleh Ustaz Luqman di Pontianak. Jangan lupa nanti kalau ke Pontianak mampir ke gedung tower tinggi namanya Munzalan Tower. Masjidnya bentuk sampan kapal Nabi Nuh. Mana tahu nanti air naik ke Pontianak, yang naik sampan itu selamat. Dan ada tower. Apa yang planning Ustaz Luqman ke depan? Tower ini akan jadi kantor, tower ini tempat bisnis, tower ini akan jadi hotel. Hotel pokoknya hebat lah. Hotel yang buka pintunya enggak pakai kartu lagi. Sekarang kan dulu kan buka pintu hotel pakai kunci. Lama-lama pakai kartu, sekarang enggak. Dan nanti modelnya bersihin tuh kok. Agak-agaknya lah kalau nengok dari jalan. Tapi belum lagi. Tadi kami masih naik pakai lift, pakai mesin, pakai mesin pompong. Naik. Seumur hidup saya sudah baru takut. Artinya apa? Membangun peradaban berdasarkan masjid. Tapi di sampingnya ada klinik gigi, klinik bersalin. Orang yang sakit gigi tak pernah ke masjid. Pastinya sakit gigi ke masjid karena memeriksakan giginya. Kita punya mimpi-mimpi besar. Di samping masjid ada jual beras, di samping masjid ada jual makanan, di samping masjid ada klinik tempat orang melahirkan. Masjid. Maka peradaban dibangun berdasarkan masjid. Sehingga masjid tidak lagi menjadi kebanggaan, mewah, duit banyak. Tapi yang sholat poin inti, imam, makmum satu orang. Itu pun kadang-kadang dia jadi imam, dia jadi muazzin, dia jadi makmum, dia mesti kan mesti. Ayolah sholat. Kata jamaah, kau aja duluan lah. Saya tidak ingin bertanya. Saya hanya ingin Ustaz menyebutkan manfaat dan keberkahan dari bersedekah. Bertanya juga lah itu. Sama dengan bertanya, Ustaz, apakah manfaat sedekah? Memang orang Kendawangan gaya dia luar biasa. Pertama, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan perempuan diponis kena penyakit kista sebesar uang logam. Rahimnya harus dibuang. Ibu, dalam rahimmu ada kista sebesar logam, maka harus dibuang. Dokter, nanti kalau dibuang saya enggak bisa ambil. Enggak bisa ambil lagi. Mendengar itu si ibu menangis. Suaminya senyum. Akhirnya si ibu tahu hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, sedekah. Pas mau operasi datang lagi dicek dokternya, heran. Dicek sama dokter, ditengok, wow, amazing. Ibu makan apa? Biasa, kecil lele. Kerbau? Tidak ada. Berobat? Tidak. Kenapa? Ternyata mekrut-mekrut kista hilang, tak jadi operasi. Sibuk, tidak perlu operasi. Jadi saya bisa ambil lagi? Bisa. Si ibu tersenyum. Suami yang nangis. True story, kisah nyata. Maka manfaat sedekah yang pertama, menyehatkan penyakit. Yang kedua, kullu mar'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti pada hari kiamat. Malam ini matahari tak terbit, malam ini tak hujan, tak perlu naung. Tapi di padang mahsyar kita perlu tempat bernaung. Apakah masih ada tenda di akhirat? Tak ada. Apakah tukang tenda kalau mati bawa tenda? siapa yang akan menaungi kita nanti di akhirat? Bukan somat. Maka ibu bapak kalau mau dapat naungan di akhirat, banyak-banyak bersedekah. Iya. Sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sadaqah memadamkan murka Allah. Kama yutfi'ul ma'an-nar, sebagaimana api memadam dipadamkan oleh air. Kalau nampak api bergejolak, padamkan dengan hujan buatan. Ya, turun-turun. Nunggu istisqa. Turun tidak. Memadamkan murka Allah dengan banyak-banyak bersolat. Empat. Sadaqatu sirri tutfi'u. Sadaqatu sirri tarfa'u mitata su'. Sadaqah menolak mati su'ul khatimah. Makanya kalau mau selamat dari su'ul khatimah, Allahumma aktif lana bihusnir khatimah wala taktim alayna bisu'il khatimah. Di antara mau dapat husnul khatimah adalah bersadaqah. Alhamdulillah, karung beras sudah penuh. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati seperti sombong? Abdul Somad, kau sombong kenapa? Karena kau sekarang dikasih tempat yang tinggi, dikelilingmu bunga-bunga macam film India. Abdul Somad, kau sombong karena kau dekat Bapak Wakil Gubernur. Sebelah kiri Wakil Gubernur, sebelah kanan Wakil Bupati. Oh, itu dari jauh. Entah ada filmnya atau tidak. Sombong. Bagaimana cara menyiapkan kesombongan? Yang sombong-sombong malam ini, besok pagi, malamnya, besok pagi cari masjid, cari WC, masuk ke dalam WC, cari WC yang paling kotor, ambrus. Bersihkan WC supaya kau sadar tempatmu paling mana. Itulah yang paling layak. Tapi jangan terlalu orang lain. Ini banyak juga orang negara mau beramal streaming, menghidupkan kamera. Sebenarnya, kalau ingin melihatkan kesombongan, masuklah ke dalam WC. Mau melihatkan kesombongan, besok pergi ke Ketapang, pergi ke rumah sakit, lihat orang yang cuci darah. Ada harga uang? Tidak ada. Dia pergi ke rumah sakit, Pak Dokter, berapa ini harga cuci darah, ini sekali cuci darah? 3 juta Pak Ustaz. Seminggu berapa kali? 2 kali. Sebulan berapa kali? 8 kali. 3 kali 3 juta kali 8 kali berapa? Banyak. Mana harga uang? Tak ada. Harga jawatan tak ada. Kalau sudah mau sakratul maut, banyak orang datang, tapi yang menolong hanya la ilaha illallah. Menghilangkan kesombongan, pergi ke liang lahat pas orang mau dikubur. Dekat-dekat ke liang kubur, tengok liang kubur. Ada bunga-bunga liang kubur? Ada, tengok, masuk. Kalau dikasih izin masuk sama anaknya, masuk dalam. Izin saya masuk, kata anaknya, bapaknya akan masuk. Mau di dalam terus, enggak apa-apa. Kalau nanti ada orang mati, istrinya di tepi, menangis, abang, mas. Kira-kira yang nangis itu mau enggak masuk dalam? Aku lagi enggak mau. Saya tanya sekali lagi, yang nangis di pintu kubur, yang katakan kepada suaminya, jangan tinggalkan aku mas, jangan lepas aku pergi. Kalau betul-betul disuruh dia masuk, oh dia masuk ke dalam. Makanya nanti kalau ada perempuan nangis di pintu kubur, dia akan ditahan, biarin aja. Aku masuk, masuk. Hai orang-orang yang sombong, pergi ke WC, gosok WC yang kotor. Hei orang yang sombong, pergi ke rumah sakit, tengok orang yang sakit. Hei orang yang sombong, pergi ke samping kubur, tengok orang masuk liang lahat. Hilang sombong. Tak juga hilang? Nanti. Apa hukumnya jika suami rajin beribadah? Oh, alhamdulillah. Tapi dia suka nongkrong di tempat judi. Ini ada kalau bahasa Melayunya something wrong, ada kekeliruan. kenapa bisa dia rajin ibadah, rajin pula dia nongkrong tempat judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansaf, menyembuhi berhala, menyembuhi binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijasun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajr tanihu jauhi man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya' wal munkar, siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan bongkar. Malam yazdat illa mu'dan, maka dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya' wal munkar. Apa beda fahsya' dan munkar? Fahsya' seksual, munkar non seksual. Judi itu masuk fahsya' atau munkar? Munkar. Sabu-sabu masuk fahsya' atau munkar? Munkar. Ngintip istri tetangga fahsya' atau munkar? Fahsya'. Ada orang enggak mau main judi, enggak nyambung-nyambung, enggak sabu, tapi selalunya SMS gini orang. Itu fahsya'. Ada enggak gatal, matanya enggak jelalatan, tapi main judi. Bukan cuma melaga ayam, laki orang mula kan. Ini munkar. Sedangkan sholat mencegah dari fahsya' dan munkar. Makanya tadi awal kesana tadi adalah malam ini yang pertama kali taubat. Tidak ada gunanya pengajian ramai kalau tidak ada efeknya. Saya tidak mau waktu Ustaz Abu Sawad kemarin ke Tandawangan, ramai. Terus apa efeknya? Sampah bertimbun. Bukan itu. Kita ingin ada perubahan. Ya Allah, mudah-mudahan yang berjudi-berjudi, yang minum khamar, sabu-sabu, yang riba, yang aib orang, berhenti setelah malam ini, insyaAllah. Bagaimana kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk sholat taubat? Mohon penjelasan yang sebesar sebenar-benarnya Pak Ustaz. Di ujung ada pula gambar titik dua, senyum. Waktu yang paling bagus adalah malam. Pulang dari sini langsung tidur. TV mati, handphone mati, hidupkan waker. Wake bangun. Ker, jam yang bisa membangunkan. Itu jam satu yang jadul. Buat satu lagi jam, stand nanti jam 3, jam 2 malam, buat lagi. Bisa kan di stand jam itu keluar lagu kan? Masuk lagi. Waktu jam 2 pun. Bila Israel datang memanggil Gaza ter... Itu untuk yang mak-mak sama bapak-bapak. Ada pun untuk yang anak muda, lagu juga tapi bukan lagu itu. Mati. Kalau tak bangun juga sudah 2 jam, carilah jam yang bisa mengipak menendang lagi. Besok cari, pergi ke Pontianak, tanya ada tak jam? Jam apa mereknya Pak? Terserah lah, mau Seiko, mau Citizen, mau Rolex, yang penting bisa mengipak. Lalu kemudian bangun sholat tahajud, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat tidak ditentukan waktunya. Kalau duha pagi, kalau tahajud malam. Tapi sholat sunat taubat tak ada waktu kapan pun boleh. Maka tadi saya ajak pulang dari sini atau ketiduran. Usolli sunnata taubat raka'atain lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertaubat. Malam ini dimulai 8:30, sekarang jam 10:11:15. Artinya saya sudah berdiri 2:15. Pantasan kesemutannya sudah mulai naik dulu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية وكل نية صالحة untuk niat yang baik-baik yang akan kami doakan kepada engkau malam ini di Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah menjadikan kami tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat ya Allah. Menjadikan kami mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari hasad, dari dengki, dari sombong, dari angkuh, dari takabur ya Allah. Menjadikan kami ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke kecamatan Kendawangan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-fasa wal-riba wal-zina, bersihkan kampung kami dari segala malapetaka, judi, zina, narkoba, permusuhan, perkelahian, riba, bicarakan aib orang lain. Sucikan negeri kami dari segala macam musibah, malapetaka zahir dan batin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Waziadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, bukakan hati kami supaya kami hadir ke pengajian para kiai, para habaib, alif ulama, guru-guru kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratil maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan